cerita hidupku, penerang pembawa cahaya di kala ku bermuram durja. Bila kau senyum, bulan bintang berseri, di kau berdendang, seluruh alam bernyanyi. Tak sanggup ku berpisah, walau sekejap saja. Hatiku duka luka bila kau tiada. Mari maju kita ikatan sayang, pujaanku hanya kau seorang. Marlina, puspa indah taman hati, mewangi penawar duka lara. Marlina, kau pelita hidupku, penerang pembawa cahaya di kala ku bermuram durja. Bila kau senyum, bulan bintang berseri, di kau berdendang, seluruh alam bernyanyi. Tak sanggup ku berpisah, walau sekejap saja, hatiku duka.